jalan bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin dong kau selalu untuk jadi milikku. Ku ingin dong kau mampu. Ku ingin dong kau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku. Meskipun itu hanya terucap dan buluku dari diriku yang terlanjur mampu bahagiakan aku. Ya untuk waktuku selalu. Jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku, meskipun itu hanya terucap dari diriku. Dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku selalu. Buat Flicker, Shirley Anisti. Mungkin aku terlanjur, mungkin aku tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin aku selalu jadi milikku. Ku ingin aku mampu, ku ingin aku selalu hayatku, meskipun itu hanya terucap dari dirimu. Dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku.